Janji-janji sudah kita telan, jadi obat kuat masa depan. Ada 9 janjinya yang sangat terkenal. Apakah ini janji surga atau janji company? Imanku bilang nawacita namanya, agar Indonesia sejahtera, disegani dunia, juga menggetarkan yang di sorga. Dari kenaikan gaji sampai ke soal pendidikan, dari sektor informal sampai ke yang formal, dari yang kelihatan sampai yang gak kelihatan, sudah dijembrengkan. Hanya memang perlu waktu, semoga kita sabar menunggu. Semoga janjimu bukan janji palsu. Janji Jokowi semoga terbukti. Janji Jokowi sungguh dinanti-nanti. Jadi ujung tombaknya, dapat dana 1,4 miliar rupiah per tahunnya. Membagi 1 juta rupiah bagi keluarga prasejahtera per bulannya. Kalau pertumbuhan di atas 7% katanya, 4,5 juta kepala keluarga tani mendapatkan program kepemilikan tanah, pembangunan dan perbaikan irigasi di 3 juta hektar sawah, membangun 25 bendungan, mendirikan bank untuk petani, UMKM dan penguatan bulog, membuat 1 juta hektar lahan baru di luar Jawa, 5.000 pasar tradisional diperbaikinya, bangun pusat pelelangan dan pengolahan ikan, 10 juta rupiah per tahun untuk UMKM dan koperasi, mendorong, memperkuat, mempromosikan industri kreatif dan digital. Lalu Kartu Indonesia Sehat, agar kita sehat. Membangun 6.000 puskesmas dengan fasilitas yang baik. Meningkatkan mutu pendidikan umum dan pesantren, dan kesejahteraan guru-gurunya dengan Kartu Indonesia Pintar. Tentu saja agar kita semua pintar. Akhir kata, semoga semua janji ini terwujud benar-benar.